السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سحر المات مسيح كتاب شراكة من خوارج dengan jenis قاعدة dan tentunya apa yang kita bahas adalah perkara yang sangat berkait erat dengan dakwahnya Daesh ataupun ISIS, karena apa yang mereka ucapkan persis sama cara berpikirnya, persis sama dalam menyimpulkan keadaan dan mengkafirkan para penguasa-penguasa. Dan saya dengar salah satu ucapan mereka yang menyatakan bahwa kalian dalam keadaan ditindas oleh tagut, hendaklah kalian hijrah, hendaklah kalian jihad dan seterusnya. Qulillahi'alaikumullah. Enggak ada satupun para ulama yang mendukung mereka. Enggak ada satupun ahlul ilm yang memiliki ilmu, memiliki fiqh yang menyatakan bahwa perkara itu adalah perkara yang diwajibkan. Qulillahi'alaikumullah. Apalagi menyebut penguasa-penguasa sebagai tagut. Bahkan negara yang dasarnya Quran was sunnah, yang benderanya la ilaha illallah, yang hukumnya hukum syariah, juga mereka kafirkan. Fanabillina'azakumullah. Saya mendapatkan nukilan-nukilan berita dari mereka. Al-an fi Suriah wagadan fi Saudiyah, kata mereka. Sekarang kita di Suriah, besok kita akan berjihad di Saudiyah. Artinya mereka akan berbuat yang sama, memerangi kaum muslimin di Saudi Arabia. Qadirina azakullah. Lantas negara seperti apa yang mereka mau? Kalau negara kaum muslimin yang sudah berkibar bendera la ilaha illallah dan sudah tertulis, tercatat dasar negaranya Quran wa sunnah dengan pemahaman salaf, masih mereka anggap sebagai negeri yang kafir, dan masih mereka kafirkan raja-rajanya. Qadirin a'azakumullah, ini hanya kelanjutan dari apa yang pernah disebutkan oleh khawarij yang dulu. Sama saja. Dan juga seperti yang disebutkan oleh Muhammad Surur Naif Zainal Abidin, yang menyatakan bahwa tauhid di dunia itu bertingkat-tingkat. Tauhid yang paling tingginya adalah George Bush katanya waktu zaman itu, dan sebentar lagi Clinton. Yang di bawahnya, tauhid yang tingkat bawahnya adalah para raja-raja Arab, penguasa-penguasa Arab. Perhatikan ucapannya, mengarah kemana dia? Belum menyebutkan negara Cina, negara Jepang, belum, langsung Arab. Negara-negara Arab, penguasa-penguasa Arab. Dan kemudian di bawahnya adalah orang-orang yang hanya, atau budak-budak yang hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Raja-raja Arab katakan hajinya ke Gedung Putih, kata mereka, kata Muhammad Surur. Dan yang di bawahnya, orang-orang yang hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh tagut di atasnya. Kalau dibutuhkan dalil, mereka siap. Dalil untuk menjelekkan Irak, mereka siap membawakan dalil. Dalil untuk menjelekkan Syiah, mereka bawakan dalil. Siapa yang dimaksud? Para ulama. Maka kata Muhammad Surur, maka mereka ini adalah abidu abidil abid. Budaknya dari budak, budaknya dari budak. Dan sayyiduhumul akhir Nasrani. Berarti ini budaknya para penguasa, penguasa budaknya tagut. Budaknya George Bush, sebentar lagi Clinton. Alhamdulillah, Allah bayangkan, para ulama dikatakan sebagai munafiqin, sebagai tawadhid. Maka apa yang diajarkan oleh orang tersebut berbuah sekarang, yaitu mereka menganggap bahwa semua negara-negara ini kafir. Jangankan Indonesia, Saudi pun kafir menurut mereka. Apakah ini daulah Islamiyah atau daulah Khawarij? Fanaa na'azakumullah. Bukan Daesh, bukan daulah Islamiyah, tetapi Daesh, daulah Khawarij. Barakallahu fiikum. Yang mengkafirkan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak ada yang muslimin kecuali mereka sendiri, di kelompok mereka, di negeri mereka. Karena hanya mereka sendiri yang berhukum dengan hukum Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Apalagi kalau kita lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin. Padahal seorang sahabat yang mulia, kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, anaknya kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid, ketika membunuh orang kafir, orang kafir itu menyatakan la ilaha illallah. Maka dia menganggap bahwa ini hanya melindungi dari pedangnya. Betapa marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan menyatakan aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Ya Rasulullah, dia cuma berlindung dari pedangku ini dengan syahadat itu. Afala syaqaqta batnah? Apakah engkau tidak robek perutnya dan lihat hatinya? Artinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kita enggak tahu dari hati atau tidak dari hati. Terus Rasulullah mengulang-ulang kalimat aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuhnya dalam keadaan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Qanibna a'azakumullah. Sedangkan mereka ini membunuh orang-orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan terlihat terkam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ditembak oleh mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Betapa sadisnya mereka, betapa jahatnya mereka terhadap kaum muslimin. Bahwa mereka dikatakan itu adalah tentara Irak, taib. Kalau mereka tentara Irak yang kata didukung oleh Amerika dan sebagainya, apakah mereka semua sama? Dianggap rata mereka muslimin, Ada yang dalam keadaan mereka masih muslim mukmin terpaksa karena penguasanya ketika itu. Ada yang dengan tekanan ini tekanan itu. Apakah disamakan semua? Subhanallah. Tidak ada pintu taubat bagi mereka. Enggak ada istilah yustatab. Salah satu ayam wa intaba illa duribat 'unuqun ada. Bunuh mereka, bantai mereka. Kaum muslimin yang saya hormati. Kita enggak berbicara tentang orang-orang kafir. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Orang-orang yang mengucapkan ana muslim. Orang-orang yang masih salat, masih puasa. Dan subhanallah. Al-Qaeda, gerakan teroris internasional dengan ISIS ini tidak sejalan. Dan mereka saling perang dan saling bunuh. Astagfirullah. Kasihan mereka. Kasihan anak-anak muda yang ikut bersama mereka. Bahkan ada yang berangkat dari Indonesia berdua sahabat karib. Ketika berangkat sampai di sana, yang satu terdampar di tempatnya Al-Qaeda, yang satu terdampar di tempatnya ISIS, tiba-tiba mereka berperang. Bayangkan. Padahal mereka bersahabat, berangkat bersama. Sampai di sana mereka saling bunuh. Karena manhaj Khawarij. Al-Qaeda didasari pemikiran Khawarij. ISIS juga sama. Daesh juga sama. Didasari pemikiran Khawarij. Dan apapun namanya, kalau prinsipnya demikian, maka mereka Khawarij. Sehingga jangan bertanya, kenapa kata kajian ISIS, kok kajiannya Khawarij? Karena memang sama. Kita berbicara Khawarij persis seperti kita berbicara tentang mereka. Apakah namanya jamaah muslimin atau namanya jamaah islamiyah JI atau Islam jamaah IJ, ya sama saja. Tapi mereka kan gak memberontak. Sudah kita katakan, ada di antara kelompok-kelompok Khawarij jenis Qa'ada atau Al-Qa'adiyah. Bagaimana keyakinan Islam jamaah yang katanya tidak ikut teror, saya enggak ikut berperang, saya enggak ikut memberontak. Bagaimana akidah mereka? Siapa yang tidak berbaiat pada pimpinannya maka dia kafir. Iya kan? Najis. Islam jamaah sama dengan jamaah muslimin. Qul inna a'udzubikumullah. Sama mereka menganggap kafir semua orang yang tidak ikut di dalamnya, tidak ikut di dalam jamaah yang mereka bentuk, tidak ikut berbaiat dengan pimpinannya. Qul inna a'udzubikumullah. La musyahad fil istilah. Enggak ada pertentangan, enggak ada perdebatan dalam masalah istilah. Sami wala harad. Silakan namakan dengan apa yang kalian maukan, tetapi kalau prinsipnya Khawarij, Khawarij. Yang ini namanya Islam jamaah. Yang di Bogor namanya Jamus, jamaah muslimin. Yang ngungsi atau yang lari ke Malaysia kemudian balik menamakan Islam jamaah. Dan kemudian pecah di antara mereka. Habis pecah menamakan masing-masing. Yang satu Ansar At-Tauhid, masya Allah, penolong Tauhid. Sami, silakan. Yang satu menyatakan MMI, Majlis Mujahidin, masya Allah. Kita tidak bicara tentang istilah dan nama. Silakan nama pun, namakan apa yang kalian mau. Tetapi kalau prinsipnya mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah mereka dengan dosa-dosa, maka mereka adalah Khawarij. Apakah mereka sudah mengangkat senjata ataupun belum? Apakah mereka menganjurkan ataupun tidak? Karena ada di antara mereka yang tidak menganjurkan, tapi tetap kalimatnya kafir mereka. Kafir mereka. Bahkan kalau bertetangga dengan mereka, dengan Islam jamaah atau jamaah muslimin, kemudian nempel baju kamu dalam jemuran, itu dicuci kembali, najis. Iya memang tidak perang, tetapi pemikirannya sudah mengantarkan. Kalau kafir itu berarti halal darahnya. Karena Rasulullah SAW menyatakan la yahil dama mri'in muslimin illa bi'ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim. Ini kan kafir. Maka mereka terdukung dengan prinsip-prinsip tersebut. Ada riwayat dikatakan oleh Hilal ibn Abi Humaid rahimahullah. Aku mendengar Abdullah ibn Uqaim yaqul. Aku mendengar Abdullah ibn Uqaim berkata, sebagaimana disebutkan dalam Tabaqat ibn Sa'ad, La u'inu ala dammi khalifah abadan ba'da Uthman. Aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah siapapun setelah Uthman. Yang mendengarnya kaget. Aku tidak akan membantu tertumpahnya darah khalifah seorang pun setelah Uthman ibn Affan. Maka yang mendengarnya berkata, ya Aba Ma'bad, awa anta ala dhamik. Oh ya Aba Ma'bad, apakah kau membantu? Ini seorang yang dikenal ahlu sunnah. Tapi mengatakan, aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah lagi setelah Uthman. Emang kamu ikut-ikutan? Emang kamu ikut membantu tertumpahnya darah Uthman? Qal, dia menjawab, inni a'uddu dhikra masawihi. Aku ikut menyebut kesalahan-kesalahan yang terjadi pada beliau. Dan ini aunan ala damih, dan itu aku anggap sebagai sesuatu yang mendukung tertumpahnya darah Uthman. Maka aku tidak akan melakukannya lagi. Aku bertaubat, aku menyesal. Aku enggak akan membantu tertumpahnya darah khalifah siapapun selain ini. Qanibudin a'azallah hanya menyebut saja. Dia begini. Satu kesalahan, dua kesalahan dia sebut. Sudah menyesal dia. Aku ikut andil dalam tertumpahnya darah Uthman. Yang saya hormati, berapa kali, berapa majlis kita duduk mencerca penguasa, barang naik mencerca penguasa, jalan macet penguasa lagi yang dicerca, apalagi cabai naik marah orang Manado, mencerca penguasa lagi. Emang maunya mereka? Mereka bahkan inginnya enggak macet. Sama, mereka juga merasakan beratnya, susahnya. Qulunazakumullah. Tetapi demikianlah kebiasaan-kebiasaan jelek masyarakat kaum muslimin. Padahal barakallahu fikum, mereka berupaya. Mereka berupaya dengan berbagai macam perbaikan-perbaikan. Maka apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Apa yang kurang sempurna, jangan menjadikan sebagai cercaan untuk menjatuhkan penguasa. Yang jadi masalah adalah para politikus-politikus yang memang mereka ini na'udzubillah mengambil segala kesempatan untuk menjatuhkan penguasa. Bukan karena sayang pada rakyat, sama sekali. Tetapi karena dia ingin naik. Dia ingin menggantikan yang di atas itu tadi. Paham? Jangan kalian dikira dibela oleh mereka-mereka yang tergabung dalam berbagai macam organisasi-organisasi politik, ormas-ormas, lembaga swadaya masyarakat, LSM-LSM, membela rakyat, kata siapa? Mereka memiliki kepentingan masing-masing. Bahkan ada yang dibayar langsung dari orang-orang kafir di luar sana untuk selalu menghujat penguasa. Selalu cari apa yang bisa dipakai untuk menghujat, apa yang bisa dipakai untuk menghujat. Sehingga muncul di majalah Al-Mujtama, majalahnya mereka, bahasa Arab, majalahnya kaum Khawarij, Khawaniin, tentang kelaparan di Indonesia dengan foto-fotonya. Orang yang baca, orang Indonesia akan heran, ini di mana ya sampai seperti ini, kasihan banget. Kelaparan sampai demikian, sampai perutnya buncit segala macam, dengan foto-fotonya, dengan gambar-gambarnya. Qunibillahazakumullah. Masya Allah, kaum muslimin di Indonesia ini bahkan dinasehatkan untuk jangan tabdir, jangan mubadir, jangan buang-buang makanan, karena sering membuang makanan. Di mana ada kelaparan? Qunibillahazakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kembali kepada ucapan-ucapan para ulama. Ada juga riwayat Abu Qilabah. Abu Qilabah rahimahullah, namanya Abdullah ibn Zaid al-Jurmi rahimahullah, kata dia, aku bersahabat atau aku kenal bersahabat dengan Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar berkata kepada Abu Qilabah, inni ahmadullah ilaik, aku memuji Allah di hadapanmu, alhamdulillah aku tidak ikut menikam dengan tombakku. Aku tidak ikut memukul dengan pedangku, tidak ikut mengayunkan pedangku, walam armi fiha bisahmin, dan aku tidak ikut melemparkan panah-panah pada mereka. Maksudnya Muslim biasa mau cuci tangan menyatakan aku enggak ikut-ikut. Alhamdulillah, aku tidak menikamkan tombakku pada mereka, aku tidak mengayunkan pedangku pada mereka, dan aku tidak melemparkan anak panah pada mereka. Faqultulahu, kata Bukalapa, aku katakan kepadanya, ya Aba Abdillah, kaifa liman ra'aka waqifan fissaf, bagaimana dengan orang-orang yang melihat engkau berdiri di barisan mereka, walaupun gak ikut-ikutan, engkau berdiri bersama mereka. Faqala, kemudian orang yang melihat tadi berkata, hada Abu Abdillah, wallahi ma waqafa hadal mautif illa wa huwa alal haq, tidaklah orang ini berada di satu tempat, satu golongan, kecuali golongan itu di atas kebenaran. Maka orang itu terfitnah dengan keberadaanmu di sana. Fataqaddama, kemudian maju dia mengangkat senjatanya, faqatala hatta qutil, hingga dia terbunuh. Bagaimana pendapatmu? Orang ini sampai terbunuh karena melihat engkau berdiri bersama mereka. Cuma berdiri bersama mereka disalahkan oleh Abu Khilafah. Enggak boleh kita diam, apalagi berdiri bersama mereka. Maka kata Abu Khilafah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang melihatmu berdiri bersama mereka? Maka orang itu berpikir, karena engkau seorang yang dianggap ulama duduk di sana atau bersama mereka, maka berarti ini alal haq. Kemudian mereka ikut perang karena melihat engkau, dan kemudian terbunuh. Bagaimana pendapatmu? Muslim bin Yasar menangis, menangis-menangis sejadi-jadinya. Qal, dikatakan fabaka hatta tamannaitu anni lam aqul syai'a. Dia menangis-menangis sampai aku, kata Abu Khilafah, menyesal. Semestinya aku tidak mengatakan seperti itu. Khamidina azakumullah. Artinya kasihan dengan beliau. Kau muslim yang saya hormati, artinya bahwa kalau kita melihat golongan-golongan khawarij dengan nama apapun, kita tunjukkan kalau kita bukan mereka dan mereka bukan kita. Kita harus membedakan diri kita dengan mereka dengan ingkar, mengingkari kemunkaran mereka, bahwa mereka khawarij, mereka ahlul ahwa, ahlul bidah. Jangan sebaliknya. Disinilah kejahatannya para mumayyi'in. Disinilah kejahatan orang-orang yang berlembek-lembek, yang sok bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sono, bijak kemana-mana. Qanibdina azakumullah. Ya, mereka juga masih muslimi. Qanibdina azakumullah. Rasulullah SAW, apa tidak tahu bahwa Dzul Khuwaisirah dalam keadaan masih sholat? Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, yukhruj min dhiddi hadha. Juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, apa tidak tahu bahwa mereka sholatnya bagus, puasanya bagus, ibadahnya bagus? Tahu. Tapi mengatakan, la uqatilannahum hatta la yabqa ashra. Aku akan perangi mereka sampai enggak tersisa 10 orang pun. Tiba-tiba datang orang belakangan menyatakan, kita ambil semangat jihadnya dari khawarij, kita ambil akhlaknya dari sufi, kita ambil. Qulibdina azakumullah, ini wallah fitnah yang terbesar di zaman belakangan ini. Karena mereka dikatakan fitnah terbesar karena paling banyak membuat bingung kaum muslimin. Kamu ini di pihak mana? Ini tidak salah. Yang kelompok yang itu, kelompok itu juga bagus. Kelompok yang ini, ya sesungguhnya ada kesalahan, tapi mereka masih muslimin. Khamilina azakumullah. Haula, mereka ini adalah orang-orang yang sudah termakan racun hizbiyah. Tidak mengerti betapa jahatnya khawarij dan betapa jahatnya syiah. Berkata juga Abu Khilafah, bahwasanya yang berakhir dengan pertumpahan darah bukan hanya khawarij. Kata beliau, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah seseorang mengada-adakan kebid'ahan kecuali ujungnya akan menghalalkan darah. Berarti yang membawa kepada pertumpahan darah adalah semua kebid'ahan. Kebid'ahan khawarij, hadits wala haraj. kebidahan Syiah, hadis wala haraj. Semua sudah tahu bagaimana jahatnya. Bahkan sampai Syekh Rabi sudah berfatwa bagi penduduk Yaman seluruhnya untuk berjihad melawan Houthiyyin, Rawafid. Ini fatwa terakhir. Beliau katakan harus bagi semua penduduk kaum muslimin yang ada di Yaman untuk bangkit melawan Houthiyyin, Syiah, Rafidhah, Batiniyah. Kemudian Azza, kenapa? Karena mereka sudah membunuh sekian banyak orang, memerangi sekian banyak orang, membantai sekian banyak orang, sampai pemerintah kewalahan, presidennya mundurkan diri. Mau jadi apa negeri Yaman kalau kaum musliminnya diam? Kemudian Azza kumullah. Demikian pula kelompok-kelompok lain, walaupun kelihatannya lembut, masya Allah, Sufi. Kelihatannya lembut kan? Tetapi subhanallah, pondok Ahlus Sunnah dibakar oleh Sufi. Nah, di Aceh. Demikian pula beberapa pondok yang lain diratakan dengan tanah di beberapa tempat lain. Bahkan di Pakistan, yang bercerita anaknya pimpinan pondok tersebut, yang ketemu saya di Jeddah. Saya bertemu orang tua saya, mau ke pondok, mau ke sekolah, mau ngajar. Pondoknya hilang, habis rata dengan tanah. Oleh siapa? Oleh haula Sufi ini. Qadirinazakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, jangan dikira kalau kemudian bid'ahnya bid'ah tasawuf enggak akan kemudian bertumpah darah. Qadirinazakumullah. Imam Syatibi dalam kitabnya tasawuf menceritakan bahwa beliau hampir dibunuh oleh mereka. Hampir dibunuh oleh Sufi. Kalau tidak Allah selamatkan. Qadirina azakumullah, memang mereka lembut kepada semua ahli bid'ah kecuali ahli sunnah. Pada semua ahli bid'ah bisa mereka untuk lembut, untuk sabar, untuk bijak. Tetapi kepada ahli sunnah enggak bisa. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena Ayyub Sikhtiyani dulu bahwa beliau menyebut ahli bid'ah semuanya khawarij. Yusami ashabul bid'ah, menamakan ahlul bid'ah semuanya dengan istilah khawarij. Kenapa? Karena mereka menganggap, karena beliau Ayyub Sikhtiyani menganggap bahwa ahlul bid'ah semuanya keluar dari sunnah, khuruj anis sunnah wa khuruj ala muslimin, keluar dari kaum muslimin dan melawan kaum muslimin. Qala innal khawarij ikhtalafu fil ism. Lihat kata Ayyub Sikhtiyani, bahwasanya khawarij berbeda-beda namanya. Wajtama'u 'ala as-sayf, tapi mereka sepakat dalam satu hal. As-sayf, sepakat dalam satu hal, yaitu pemberontakan atau penghalalan darah kaum muslimin atau pertumpahan darah kaum muslimin. Dan subhanallah, pernah juga kita alami. Datang seseorang ke pondok kemudian menyatakan dengan usulan bahwa kita ini semestinya jangan membantah Syiah, jangan membantah mereka, jangan membantah kelompok ini, kelompok itu. Kenapa? Mereka kan sesat. Karena musuh kita sama. Musuh kita adalah sama. Siapa musuhnya? Kata mereka, taghut, penguasa. Subhanallah, lihat ide dalam tanda kurung bid'ah, ide dari otak mereka bahwa bukankah Syiah, Khawarij, kelompok ini, kelompok musuhnya sama, yaitu taghut. Maka kita jangan bantah mereka, kita rangkul bersama untuk mencapai tujuan bersama, karena musuh kita sama, taghut. Subhanallah, tidak sama. Barakallahu fiikum. Mereka berpikir tentang masalah taghut, yaitu penguasa. Sedangkan kita berpikir taghut dengan makna yang syar'i yang diucapkan oleh Umar bin Khattab bahwa dia adalah syaitan. Yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa dia adalah dukun-dukun yang masuk kepada syaitan-syaitan. Yang dikatakan oleh Imam Malik dia adalah ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Am. Lah kalau kita melihat Syiah, siapa pimpinannya? Taghut atau bukan taghut? Kullu min na'azakum tagut dajjal kadzdzab. Khomeini yang merusak ajaran Islam secara keseluruhan. Tidak dikatakan tagut. Haji. Betapa sempitnya makna tagut menurut mereka. Sehingga bisa mereka merangkul sana merangkul sini karena tujuannya sama. Pahamlah kita sekarang, ternyata mereka itu melakukan manhaj tamayyur, melebur segala kelompok karena ingin memiliki tujuan yang sama, yaitu menggulingkan kekuasaan. Qanibina azakumullah, apakah menggulingkan kekuasaan dengan senjata ataupun menggulingkan kekuasaan dengan cara bid'ah demokrasi? Ya, kalau tidak tamayyur, ya partainya enggak akan menang. Ya toh? Bahkan yang tadinya satu organisasi yang keras terhadap bid'ah, ini bid'ah khurafat, bid'ah khurafat. Tapi ketika bikin partai, lain ucapannya. Tahlilan yes, korupsi no. Wallah itu tertulis di kampanye-kampanye mereka. Bid'ah yes, itu maknanya seperti itu. Bid'ah yes, korupsi no. Kenapa kalau korupsi rame-rame ditentang? Kalau ini indah, banyak yang dukung. Qanibina azakumullah. Yang tadinya bicara tauhid-tauhid, ketika bikin partai, datang ke tempat yang paling syirik di Indonesia. Na'udzubillah, ke tempat keramat untuk menemui kuncennya, juru kuncinya. Isyana. Mereka tinggalkan semua tauhid. Mereka biarkan kesyirikan. Mereka tinggalkan sunnah demi sunnah. Mereka pentingkan perkara-perkara yang sungguhnya bid'ah muhdatsah. Semuanya demi kepentingan politik. Dan ini khairun a'azakumullah, cabang-cabang kelanjutan dari khawarij. Urusannya adalah rebutan kekuasaan. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa mereka ahlu dunia. Saya ulangi, khawarij ahlu dunia. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Ramzan bahwa mereka ahlu dunia. Tidak berbuat, tidak berbicara, tidak bertindak kecuali demi dunia. Qanibina azakullah, bukankah mereka ikhlas, sholatnya khusyuk dan sebagainya, masa di ahli dunia? Iya. Karena yang dipikirkan adalah bagaimana mereka bisa berkuasa. Bukankah itu ahli dunia? Tahta, harta, wanita, itu dunia. Yang mereka pikirkan bagaimana mereka bisa berkuasa. Qanibina azakullah, bagaimana mereka mendapatkan hidayah, harusnya dipikirkan seperti itu. Bagaimana mereka para penguasa dan rakyatnya semuanya mendapatkan hidayah, ila tauhid wa sunnah. Harusnya seperti itu. Bukan bagaimana saya, bagaimana kami, bagaimana kelompok kami bisa menang, bisa berkuasa. Khamilina a'azakumullah kumisim yang sarabati. Berkata Abu Umamah tentang khawarij, ketika disebutkan fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka ahlu zaid mencari ayat-ayat yang tashabaha minhu, yang samar-samar cari fitnah. Kata beliau dengan tegas, humul khawarij wa ahlul bid'ah. Mereka adalah khawarij dan ahlul bid'ah. Tidak berdalil dengan ayat-ayat yang tegas dan jelas. Enggak berdalil dengan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum. Enggak dibaca. Enggak dibaca ucapan Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan sepuluh. Bukan 20 bahkan, lebih. Yang menasihatkan untuk isbiru, isbiru, isbiru. Dalam keadaan digambarkan oleh para sahabat betapa jeleknya, ya Rasulullah, la nas'aluka 'anit taqi. Kami enggak tanya tentang yang takwa, tapi man fa'ala kaita wa kait. Tapi yang berbuat begini dan begitu. Fadzakar syarr, disebutkan syarr. Tetapi tetap jawabannya sama, isbiru, sabar. Apalah Nabi tuhum bisayf, jangan, kata Nabi. Apakah kita lawan dengan pedang-pedang? Jangan. Sabar. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan dia terpencil di Rabdah, sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah bahwa dia akan meninggal sendirian, terpencil di Rabdah, didatangi oleh khawarij rombongan. Aku dengar, kami dengar, kata mereka, engkau diusir oleh khalifah. aku dengar engkau dikucilkan oleh khalifah. Angkatlah bendera. Kami semua akan jadi tentaranya. Maksudnya engkau yang memimpin, wahai Abu Dzar, kami akan menjadi tentaranya. Kita lawan penguasa. Tidak terfitnah, tidak tergiur, karena beliau bukan ahlu dunia. Karena beliau bukan ahlu dunia. Tidak tergiur dengan gambaran-gambaran mereka bahwa kami akan mengangkat engkau sebagai pemimpin kami. Engkau yang memegang bendera dan kami akan jadi tentaranya. Kata Abu Dzar, mahlan ya ahlal Islam, mahlan ahlal Islam, awsani khalili, kekasihku berwasiat kepadaku. Ini Rasulullah SAW. Untuk tetap bersama penguasa, untuk sabar. Wa in sayyaruka kaifa sa'u. Walaupun mereka mengusirmu kemanapun, kamu diusir. Ini ada kisahnya. Ada riwayatnya secara lengkap. Bahwasanya Abu Dzar sedang berbaring di masjid. Rasulullah SAW membangunkannya dengan kakinya. Dan kemudian berkata, ya Abu Dzar, bagaimana kalau engkau diusir dari Madinah, dari negeri ini? Ya Rasulullah, aku akan memilih Syam, tempat yang suci, tempat yang begini dan begini dan begini. Disebutkan keutamaan Syam. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau engkau diusir dari sana juga? Maka berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, apakah aku lawan dengan pedangku? Kata Nabi, jangan. Hendaklah tetap engkau tasma' wa tuti' wa in sayyaruk atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kamu tetap taati penguasa walaupun mereka mengusirmu kemanapun mereka mengusirmu. Subhanallah, terjadi sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terjadi. Pertama, ada perbedaan pendapat dengan khalifah Uthman di Madinah. Dikatakan, kata Uthman, kalau engkau berpendapat dengan pendapat seperti itu, engkau enggak bisa tinggal di sini bersama masyarakat. Dan dipahami oleh Abu Dzar, kalau begitu aku harus pergi dari sini. Dia pergi ke Syam. Ternyata di Syam juga berselisih dengan Muawiyah. Hampir sama permasalahannya. Karena beliau memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat keumuman para sahabat. Yaitu tidak boleh menyimpan harta dalam satu malam pun. Artinya apa yang ada dipakai, dimakan, sisanya sedekahkan. Besok cari lagi. Engkau enggak bisa bermasyarakat kalau berpendapat seperti itu. Maka Abu Dzar memilih untuk tinggal di tempat terpencil bersama budaknya saja. Di Rabdah. Biasa para politikus-politikus mengambil kesempatan dalam momen-momen yang seperti ini. Ah, ini ada orang yang kira bisa diajak. Engkau diusirkan dari Madinah, diusir lagi dari Syam, gimana kalau kita lawan saja? Engkau bawa benderanya, kami yang akan jadi tentaranya. Tetapi alhamdulillah, Abu Dzar bukan ahli dunia. Maka Abu Dzar mengingat ucapan Rasulullah SAW yang sangat jelas, isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah, tasma' wa tuti', wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Dengarlah dan taatlah, tetaplah bersama mereka. Jangan sampai engkau melepas diri dari mereka, dari ketaatan pada mereka. Wa in daraba dhahrak, walaupun memukul punggungmu, wa akhadha malak, merampas hartamu. Ini semua dunia. Harta dirampas dunia. Badan dipukul dunia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menasihatkan untuk tetap tasma' wa tuti'. Kalau mereka memerintahkan kepada perkara-perkara yang menyelisih agama, jawab. Dami duna dini. Dami duna dini. Aku akan taat padamu pada darahku, tidak pada agamaku. Artinya kalau agama enggak bisa diganggu-gugat. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya, itu yang saya pegang. Saya enggak akan rubah apapun yang terjadi. Ini pada darahku. Silakan. Khamilina azawallakum muslim yang saya hormati. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu selamat. Tidak terbawa oleh fitnanya Khawarij. Lihatlah. Khawarij-khawarij kayak baru, KGB. Apa yang mereka lakukan sekarang? Sama. Mencari momen-momen seperti itu. Begitu ada perkampungan yang digusur, untuk ditempatkan di tempat yang lebih layak. Tapi mereka merasa terdolimi, langsung datangnya Al-Khawarij. Kenapa? Kamu diusir ya? Masya Allah, kita gabung saya aja. Kita akan tentang penguasa. Semua orang yang sakit hati pada penguasa diajak. Menjadi satu barisan. BSH, barisan sakit hati. Kalau mereka orang yang berpegang dengan agama, gak mudah terbawa. Tetapi sayangnya sebagian besar manusia ahlu dunia, kamu kan digusurkan. Iya, kurang ajar pemerintah, kurang ajar penguasa, bolim, jahat. Memang mereka itu togut. Diajarkan, masukkan prinsip-prinsip Khawarij. Ada lagi korban, di mana? Datang mereka. Apakah dalam bentuk orang-orang dai-dai, mubtadi', atau dalam bentuk LSM-LSM, diajak mereka semuanya untuk menentang penguasa. Kalau mereka bisa mengerahkan demonstran yang besar, itu mereka menganggap diri mereka berhasil. Menganggap diri mereka berhasil. Berhasil memiliki kekuatan. People power, kata mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Bid'atun muhdathah. Mereka anggap sebagai suatu jalan untuk kemenangan. Padahal itu adalah jalan kehancuran yang memecah belah kaum muslimin. Khamidina a'azakumullah. Qala Qatadah, berkata Qatadah rahimahullah, dalam ucapan Allah SWT, fa'ammal ladina fi qulubihim zayghun. Siapa mereka? Kata Qatadah, illam takunil haruriyah wassaba'iyah fala adri manhum. Kalau mereka bukan haruriyah, bukan sabaiyah, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Karena yang waktu itu baru muncul dua, haruriyah dengan sabaiyah. Haruriyah Khawarij, sedangkan Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, Al-Majusi, yang mengajarkan pemikiran-pemikiran Syiah. Kalau bukan Haruriyah, kalau bukan Sabaiyah, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Artinya beliau sangat yakin bahwa yang dimaksud oleh Allah SWT adalah Ahlul Bid'ah dari Haruriyah dan Sabaiyah yang sudah muncul saat ini. Abu Khilabah rahimahullah juga berkata, inna ahlal ahwa ahlul dalalah. Sesungguhnya ahlul ahwa adalah ahlul dalalah, mereka orang-orang sesat. Falaysa ahadun minhum yantahil qawlan, tidaklah ada seorang pun dari mereka yang berpegang dengan satu ucapan, ucapan bid'ah, atau satu prinsip, prinsip bid'ah, illa fayatanaha bihil amr dunasayif. Tidaklah dari mereka alul ahwa berpendapat dengan satu pendapat kecuali berakhir dengan pedang. Tidaklah berakhir kecuali dengan pedang. Wa innaha ulaikhtalafa qawluhum. Mereka berbeda pendapatnya, berbeda pemahamannya, tetapi ijtama'u fis sayf. Tapi mereka sepakat dalam masalah sayf. Kelompok apa lagi yang kelihatannya lembut? Murji'ah. Yang dikatakan bahwa Murji'ah ini menganggap iman itu gak bertambah, gak berkurang, sehingga orang berbuat dosa apapun tetap dia dalam keadaan mukmin sempurna iman. Harusnya kan mereka baik pada semua orang kan? Kenapa? Karena dikatakan imannya tetap sempurna berbuat dosa apapun. Ini kebalikannya Khawarij. Khawarij menyatakan bahwasanya siapa yang berbuat dosa kafir, sedangkan Murji'ah menyatakan siapa yang berbuat dosa apapun, sebesar apapun, imannya enggak akan berkurang, apalagi kafir. Berkurang aja enggak? Tetapi subhanallah, dinukil di dalam kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadis. Menukil ucapan Amir Ibn Tahir rahimahullah, seorang gubernur yang juga seorang talib al-ilm, dekat dengan para ulama, menyatakan ana ubghiduhum, aku benci pada Murji'ah ditsnaini karena dua perkara. Yang pertama, karena mereka berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Murji'ah loh ini. Tapi menyatakan bahwa mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Dan yang kedua, aku saja enggak sampai hati menyatakan imanku seperti imannya Imam Ahmad atau Ibn Nukhai. Rahim An-Nukhai. Tapi mereka menyatakan iman mereka seperti imannya Abu Bakar wa Umar. Iman mereka seperti imannya Jibril wa Mikail. Inilah aku benci mereka karena dua hal ini. Pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak pada penguasa. Kaum muslimin yang saya hormati, ternyata Murji'ah juga sama. Berpendapat bolehnya memberontak pada penguasa. Jangan tanya tentang Mu'tazilah, Aqlaniyun, yang memiliki berbagai macam prinsip-prinsip yang diringkas menjadi lima prinsip. Pancasilanya Mu'tazilah. Dikatakan di awalnya adalah Tauhid. Jangan tertipu dengan ucapan Tauhid. Tauhid menurut mereka adalah menolak sifat-sifat. Lihat buku-buku mereka. Kalau mengatakan kitab Tauhid, pembahasannya adalah bahwa Allah tidak mungkin memiliki sifat. Kalau Allah memiliki sifat, maka berarti sama dengan makhluk. Itu Tauhid menurut mereka, menolak sifat. Yang kedua, keadilan. Jangan tertipu dengan kalimat keadilan. Keadilan menurut mereka adalah menolak takdir. Karena kata Mu'tazilah, orang yang berpendapat Allah menakdirkan sesuatu berarti menganggap Allah tidak adil. Sampai yang ketiga menyatakan adanya manzilah baina manzilatain, adanya kedudukan di antara dua kedudukan, tidak muslim tidak kafir, tapi tengah-tengah di antara keduanya. Yaitu kedudukan fasik yang kekal dalam neraka. Qanibina azakumullah, masih dia berpendapat yang keempat. Prinsip yang keempat adalah bahwa Al-Qur'an bukan ucapan Allah, tapi makhluk. Allah tidak berbicara, tapi menciptakan pembicaraan. Apa yang kelima? Yang kelima, al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar. Jangan salah paham dengan ucapan mereka, amar ma'ruf nahy munkar. Maksud mereka adalah memberontak pada penguasa. Kalau penguasa zalim, kita boleh memerangi mereka. Bahkan wajib untuk memerangi mereka. Subhanallah, lihat berapa kelompok sesat yang sudah kita sebut. Semuanya berakhir dengan pedang, seperti ucapan Abu Qilabah tadi dan para ulama. Mabtada'a qaumun bid'atan, tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan, illa istahall as-sayf, kecuali akan menghalalkan darah ujung-ujungnya. Qala Ibn Battah al-Uqbali rahimahullah, al-Haruriyah wal-Khawarij was-Saba'iyyah war-Rawafid ashabu Abdullah ibn Saba. Al-Haruriyah, Khawarij, dan juga Khawarij yang pertama, dan juga Saba'iyah, dan juga Rawafid, semuanya adalah pengikutnya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Semuanya adalah ashab. Qanibina azullah Abdullah bin Saba. Mereka ini semuanya adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang disebut dalam ayat tadi. Itu ayat Allah Ta'ala, alladzina fi qulubihim zaygun. Kau muslimin yang sabar. Sampai jam berapa ini? Waktunya. Maghrib jam berapa? Baik. Qul inna a'udzu billah. Untuk selamat dari fitnah Khawarij, selain ilmu dan ngaji, jangan sampai terbawa dengan Daesh, ISIS, jangan terbawa dengan JI, IJ, Islam Jamaah, Jamus. Jangan terbawa dengan mereka-mereka Khawarij, apakah yang ta'adah ataupun yang teroris. Qul inna a'udzu billah adalah dengan kita memahami agama ini dengan benar dari sumber-sumbernya, dari Quran dan Sunnah, melalui para ulama ahli sunnah. Dan juga hendaklah kita berhati-hati dari fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah pertumpahan darah. Jangan sembarangan kita untuk bergabung di pihak ini atau pihak itu kalau kita tidak tahu. Sebab urusannya tidak kecil, urusannya dengan darah kaum muslimin. Khamilina a'azakumullah, Rasulullah SAW bersabda, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal-qa'im fiha khairun minal mashi, wal-mashi khairun minal sa'i, man tasharrafa laha tastashrifuh, faman wajada minha malja'an au ma'adan falya'ud bih. Akan terjadi nanti fitnah-fitnah. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Dan siapa yang masuk dalamnya, maka dia akan terbawa. dan siapa yang mendapatkan perlindungan hendaklah dia berlindung. Hendaklah dia berlindung. Qul inna a'udzubikumullah, ingat kisah Usamah bin Zaid tadi. Aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Itu terngiang-ngiang di telinga beliau, di telinga Usamah bin Zaid sampai zaman fitnah. Zaman terjadinya fitnah di tengah-tengah para sahabat. Dia diajak oleh pihak yang sana, tidak mau. Dia diajak oleh pihak yang sini, tidak mau. Qul inna a'udzubikumullah, dan berkata, wallah masih terngiang di benakku, masih terngiang di telingaku ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Masih teringat di telingaku, masih terngiang ucapan Rasulullah, apakah kau membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Maka aku tidak akan ikut, tidak di pihak sana, tidak di pihak sini. Qul inna a'udzubikumullah, kaum muslimin yang saya hormati, dalam keadaan ini fitnah di tengah-tengah sahabat, tetap beliau menyatakan tidak. Apa yang aku katakan nanti di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Aqtal taubat ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Di pihak sini juga sama, di pihak sini juga sama. Dan bukan hanya beliau, ada sahabat-sahabat lain yang seperti itu. Di antaranya Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu taala anhu. Karena diberi pesan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau melihat kaum muslimin memerangi kaum muslimin, maka patahkan pedangmu dan pergilah engkau ke gunung. Pergi ke tempat terpencil. Dan beliau tepati wasiat Rasulullah SAW. Dia patahkan pedangnya, dia pergi. Dan beliau juga memiliki pengikut yang mendengarkan hadis itu ikut bersamanya. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, kalau aku dia hidup di zaman itu, aku enggak akan ikut. Walaupun terhadap para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah memberikan ridhonya kepada para sahabat dan memaafkan ijtihad-ijtihad mereka, karena para ulama Ahlussunnah sepakat bahwa kedua-duanya berijtihad. Ijtihadnya Muawiyah memiliki hujjah, memiliki dalil. Ijtihadnya Ali bin Abi Thalib juga memiliki hujjah, memiliki dalil. Ali berpendapat bai'atul baur urusi, tentang pembunuhan Uthman. Sedangkan Muawiyah menyatakan urusi pembunuhan Uthman dulu baru bai'at. Fa inna na'azakumullah. Maka kedua-duanya berijtihad dan kedua-duanya mendapatkan pahala. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala, dan kedua-duanya ma'fuun, kedua-duanya dimaafkan. Tetapi apa kata Imam Ahmad? Kalau saya hidup di masa itu, saya enggak akan ikut. Kaum muslimin yang saya hormati, dan itu ada para sahabat yang tidak beri pihak ke sana, tidak beri pihak kemari. Qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ina kharaja min hashil Madinah, ketika keluar dari pinggiran kota Madinah. Kemudian berkata, ya Abu Dzar, ara'aita innan nas qutilu hatta yaghriq hijarat az-Zayd. Minat dima, wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau manusia dibantai di padang batu ini, disebut dengan Hijaratuz Zaid, karena batu-batunya sangat hitam mengkilap seperti ada minyaknya, sangat panasnya, sampai padang batu ini becek dengan darah, tenggelam dengan darah, karena banyaknya pembantaian. Kaifa tasna, apa yang kau berbuat? Qultu Allah wa Rasuluhu a'lam. Kata Abu Dzar, aku tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala tadkhul baitak. Engkau masuk rumahmu. Qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Fa in ana dukhila alayya. Bagaimana kalau ternyata aku dimasuki rumahnya oleh mereka? Qala ta'ti man anta minhu. Engkau datangi tempat yang engkau berasal dari sana. Disuruh mudik ke tempat asal. Qultu wa ahmilus silah. Apakah aku pergi ke sana dengan membawa senjata? Qala idan syaratta, kalau kau membawa senjata berarti kau ikut. Qultu kaifa asna ya Rasulullah, kalau gitu apa yang aku perbuat ya Rasulullah? Qala in khifta an yubahhiraka syu'a' as-sayf, kalau engkau khawatir dengan kilatan-kilatan pedang mereka, tutupkan sebagian pakaianmu ke wajah. Fadina azakumullah, sampai disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk seperti itu, untuk diam di rumahnya atau pergi ke tempat asal engkau. Kau muslim yang sahabat, apa ini maknanya? Maknanya urusan darah, jangan kalian ikut-ikutan, kecuali kalau sudah diketahui dengan yakin mana yang hak, mana yang batil, mana yang alal hak dan mana yang alal batil. Kalau sudah terlihat jelas bahwa ini hawthiyin, syiah rafidah batiniyah, mereka alal batil, maka Syekh Rabi mengatakan jihad, angkat senjata lawan mereka. Baik, kaum muslimin yang saya hormati, ini yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau melihat kaum muslimin memerangi kaum muslimin dalam keadaan kita tidak tahu mana yang halal hak dan apakah sudah sampai halal darahnya atau belum, tanyakan pada ulama, tanyakan pada mereka. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Demikian pula ketika berkait dengan pemberontakan dengan senjata pada penguasa, penentangan pada penguasa, demonstrasi besar-besaran dan segala macamnya, ini juga sama fitnah yang hendaklah kita tidak ikut-ikutan di dalamnya, karena kita tahu sekian banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk sabar. Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu menasihati anaknya, ya bunai ihfad anni ma usika bihi, wahai anakku, peganglah dariku apa yang aku wasiatkan kepadamu. Imamun adil khairun min matharin wabi, imam yang adil lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Wa asadun hatum khairun min imamin zalum, dan singa yang ganas, singa yang lapar itu lebih baik daripada penguasa yang zalim. Singa yang lapar korbannya paling satu juga gak habis, ditinggal separuhnya. Singa yang ganas sekalipun setelah kenyang diem, kamu lewat depannya dia gak ganggu, sudah kenyang. Tetapi imamun zalim, imam yang zalim lebih jahat, dia akan makan korban lebih banyak. Tetapi kata beliau, imamun zalimun ghasyum, imam yang zalim yang jahat khairun, lebih baik, min fitnatin tadum, daripada fitnah yang terus menerus. Lihat ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sangat bagus sekali. Wahai anakku, peganglah apa yang aku wasiatkan kepadamu. Imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik, dan singa yang ganas lebih baik daripada penguasa yang zalim. Tetapi penguasa yang zalim lebih baik daripada fitnah yang berkelanjutan, fitnah yang tadum, kalau sudah tertumpah darah akan terus dan tidak sebentar. Kalau sudah terjadi peperangan saudara, berapa lama kira-kira? Sehari atau dua hari? Kadang bertahun-tahun, kadang sekian lama. Fitnah yang kecil di desa terpencil saja sampai dua tahun lebih. Apalagi kalau fitnah satu negara yang terjadi. Qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, lihat nasihat Imam Ahmad rahimahullah, la tuqatil fi fil fitnah, jangan engkau ikut berperang dalam fitnah, jangan engkau ikut berperang dalam fitnah. Wa talzam baitak, dan tetaplah engkau di rumahmu. Hadha majtama alaihi al-ulama fil afaq, kata Imam Ahmad, ini yang disepakati oleh seluruh para ulama di seluruh penjuru dunia. Semua para ulama sepakat untuk jangan ikut berperang dalam fitnah. Qala Abu Harith as-Sa'ir, Ahmad ibn Muhammad rahimahullah, sa'altu Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal, aku tanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ma taqulu fil khuruji ma haula'il qaum, apa pendapatmu untuk ikut memberontak bersama mereka itu? Fa ankar zalika alaihim, Imam Ahmad mengingkarinya. Wa ja'ala yaqul, kemudian berkata, subhanallah, ad-dima, subhanallah, darah, la ara dhalik wa la amuru bihi, aku tidak berpendapat dengan itu dan aku tidak menyuruh. As-sabr ala man nahnu fi khairun minal fitnah. Sungguh sabar dengan apa yang ada sekarang ini lebih baik daripada fitnah. Fitnah dalam artian pertumpahan darah. Sabar dengan apa yang ada sekarang ini lebih baik daripada fitnah. Yusfak fiha dima. Fitnah yang ditumpahkan darah di dalamnya. Wa yustabahu fiha al-amwal, yang kemudian harta dihalalkan. Ini penjarahan-penjarahan terjadi. Wa yuntahab fiha al-maharim, bahkan kehormatan-kehormatan dilanggar. Beberapa wanita-wanita dilecehkan di zaman fitnah. Ama alimta makanan nas fi, yakni ayyam al-fitnah. Apakah kau tidak melihat, kata Imam Ahmad, apa yang terjadi ketika masa-masa fitnah? Pembunuhan, pertumpahan darah, perampasan harta-harta, penjarahan-penjarahan, pelecehan-pelecehan para wanita, pemerkosaan di mana-mana. Apakah kamu gak lihat? Ternyata dijawab oleh orang tersebut. Dikatakan, "Wannasul yawm alaysahum min fitnah?" Ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, bukankah kita sekarang sebelum perang pun sudah terjadi fitnah? Maksudnya Imam Ahmad ditangkap, dicambuk, disiksa. Itu kan fitnah. Beberapa ulama juga ditangkap, dicambuk, disiksa. Alaysa hadha fitnah? Bukankah ini sudah terjadi fitnah? Qala in kan fa innama hiya fitnatun khassah. Walaupun, kata Imam Ahmad, tapi itu fitnah adalah fitnah yang khusus sifatnya. Fa idza waqa'a as-sayf, tetapi kalau kalian angkat senjata, ammatil fitnah, akhirnya fitnah menjadi merata. Fadilina azabullah, tadinya korbannya cuma 1-2 ulama yang ditangkap, ini siksa. Tetapi kalau dilawan, ammatil fitnah, akhirnya fitnahnya merata. Subhanallah, yang menjawab, yang berkata seperti ini, yang merasakan di penjara dan disiksa. Fadilina azabullah, betul-betul para ulama bukan ahli dunia sama sekali. Beda dengan ahli dunia, ketika mereka semangat berapi-api, ketika di penjara beda ucapannya. Kalian gak selamatkan aku, lawan dong, lawan. Karena pengen nyelamatkan pribadinya. Perintahkan anak buah semua berangkat ke Jakarta. Semua dari leng-leng terpencil datang. Ternyata cuma 200 orang. Gak bisa. Mana lagi ngamuk-ngamuk dia. Kenapa? Karena dia pengen selamat. Tidak memikirkan bagaimana kalau mereka korban semua itu. Dia korbankan semua anak buahnya demi kepentingan diri pribadinya. Astagfirullah. Beda 180 derajat dengan para ulama. Beliau disiksa, ditangkap, sampai luka-luka baju mereka, baju beliau rahimahullah, terkoyak. Tetapi ketika ditanya, apakah melawan? Jangan melawan. Biar aku saja korbannya. Kalau kalian melawan, akan terjadi fitnah yang lebih besar. Dan ammatil fitnah, dan akan merata fitnahnya. Wan qata'atis subul, dan terputus jalan-jalan. Fadimidina azakumullah, terputus jalan-jalan. Bisa dipaham maknanya. Gak akan bisa mereka berjalan dengan aman. Dari sana ke sini gak aman, dari sana ke sini gak aman. Apalagi sekarang. Tidak bisa kecuali melewat pelabuhan. Pelabuhannya gak aman. Gak bisa kecuali harus lewat bandara. Bandaranya gak aman. Apa jadinya? Terputus jalan. Kalian hanya makan apa yang ada, minum apa yang ada di sini, gak bisa kemana-mana. Fitnah azimah. Fitnah yang sangat besar. Wasabr ala hadha, dan sabar dengan yang seperti sekarang ini. Yaslam dina khairun lak, agar selamat agama kalian, lebih baik buat kalian. Wa ra'aitu yunkirul khuruj ala la'immah, dan aku melihat Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang memberontak kepada para penguasa. Mengingkari. Wa qala ad-dima la ara dhalik wa la amuru bih. Sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sunnah oleh Al-Khallal Masail, dan juga dalam Masail Ahmad rahimahullah Al-Aqidah. Qul inna a'udzu billahi min syarri. Ini semua bukti bahwa para ulama memiliki manhaj yang sama dari dulu sampai hari ini. Dari para sahabat Amr bin As sampai Imam Ahmad sampai para ulama yang sekarang masih hidup bersama kita. Sama. Jawabannya, tidak boleh kita terbawa dan jangan sampai terfitnah dengan yel-yel mereka jihad-jihad. Tidak peduli apakah dia ISIS ataupun Daesh ataupun Al-Qaeda ataupun jamaah muslimin atau Islam jamaah atau apapun namanya. Kalau mereka berpemikiran menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan para penguasa muslimin yang masih sholat, maka cukup itu sebagai peringatan. Jangan terbawa dengan fitnah mereka. Jangan terbawa dengan isu-isu mereka. Jangan percaya dengan mereka bahwa mereka kadzabun, mereka para pendusta besar. Mereka berani berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, bagaimana enggak berani berdusta atas nama manusia? Ayub, usikum wa yabitaqullah wa sami wa ta'ah wa inta amara alaikum abdun habashi. Subhanaka alhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.